pada para jemaah yang akan mengikuti diskusi dan dialog singkat bersama Profesor Dr. Masyarakat Kumar. Kami persilahkan untuk mendekat secara umroh, dan kami persilahkan bila ada sudah ada yang akan menanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang hormati, ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengenai taubat itu, selama ini dengar kalau taubat itu tidak mengulangi lagi. Tapi kalau yang dosa-dosa kecil, misalnya dosa mata, itu belum ulang. Tapi juga Ustaz yang mengatakan tadi, Allah juga memungkinkan. Apakah yang tidak boleh berulang itu dosa besar saja atau pertama itu? Kedua, mengenai kita berdosa kepada pemimpin misalnya, ikut mencela-cela pemimpin yang sekalipun pemimpin itu memang dijatuhkan karena sikapnya, jadi kita juga cukup turut juga mencela-cela perbuatannya, lalu kita termasuk berdosa barangkali karena itu. Bagaimana cara kita menghapuskan dosa kita terhadap pemimpin itu? Lalu bagaimana pula kita mendoakan pemimpin itu kalau kita beranggapan bahwa dia mungkin termasuk pemimpin yang melakukan dosa syirik, misalnya dia selama hidupnya pakai tongkat, pakai segalanya, pakai dukun dan sebagainya. Nah, apakah kita masih tidak perlu memikirkan itu? Apakah kita memastikan diri terhadap dia itu, kita mendoakan juga. Kemudian mengenai teman-teman kita, saya sering mendoakan teman-teman yang pernah jadi teman lah, yang sudah meninggal, lalu saya mendoakan. Apakah dalam mendoakan ini kita perlu juga selektif, apakah dia betul-betul orang yang tidak pernah berusaha sirik, tapi kita hanya melihat bahwa teman saudara kita sangat lama, jadi kita selalu berhusnuzon saja kepada mereka. Kemudian kepada orang tua kita, apakah ini dengan selalu mendoakan orang tua, apakah itu jelas-jelas sebagai suatu hal yang dapat menolong kepada orang tua kita. Itu, lalu yang kelima mengenai orang yang saudara kita di yang berjuang menurut tanah air agama katanya, tapi melakukan dengan cara bunuh diri, sebelum bunuh diri dia baca syahadat dulu, baca lailaha dulu. Apakah itu termasuk hal yang terbuka juga peluang bagi mereka untuk dapat pengampunan dari Allah SWT? Itu yang dapat saya sampaikan. Profesor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Kita sambung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, pertanyaan saya pertama, dosa itu ada tiga dosa, kira-kira apa saja? Yang kedua, saya ingin pemimpin rumah tangga, istri kamu itu sudah sebulan dia pernah sholat malam itu, kira-kira aku yang tidak nyata ya kalau perbuatan itu, sedangkan itu mungkin itu contoh buat makan malam dia sedih loh. Itu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin masuk satu lagi nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya, masuk ayat dalam Al-Quran surah Al-Isra itu kan Allah mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lainnya. Bagaimana kita memahami maksud ayat itu dikaitkan dengan ayat yang menyuruh setiap orang bertobat dalam Al-Quran. Tanpa kurang di selesai kita yang lain, saya kira Bagus pertanyaannya kita semuanya, terutama mengenai dosa berulang-ulang. Menurut pendapat saya, apapun dosa itu, kecil, besar, menengah, agresif itu adalah kepada Allah yang Maha Pengampun. Namanya saja Al-Ghafur Maha Pengampun. Itu artinya seluruh dosa. Sekaligus menjawab pertanyaan terakhir. Memang syirik itu, inna syirik kalau belum menawarkan itu sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tetapi syirik itu bisa dihapuskan, dibersihkan melalui syahadatain. Hari ini kita syirik, kita bersyahadat. Jangan kita mempunyai bahwa orang itu akan syirik seumur kita. Hari ini syirik mungkin nanti malam istighfar dan diterima tauhid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin juga begitu. Tongkat atau macam-macam lah. Benda-benda sakral, totem-totem, benda budaya itu. Jangan pernah kita negatif thinking terhadap setiap orang. Sebab hari ini orang musyrik, nanti malam bisa bertauhid. Hari ini orang bertauhid, nanti malam bisa bersyirik. Memang Tuhan tidak akan memaafkan orang yang syirik. Tapi kalau orang sudah istighfar dan kalau orang sudah bersyahadat pulang, memperbaiki masalah poinnya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mendikte Tuhan, hey Allah, jangan kamu terima itu orang musyrik. Allah lah yang akan tahu orang itu siapa sesungguhnya musyrik. Jangan sampai kita yang mengklaim orang itu musyrik, padahal kita juga sesungguhnya melakukan kemusyrikan. Musyrik itu 9 pengertiannya dalam Al-Qur'an. Termasuk syirik itu, musyrik itu adalah mencintai berlebihan sesuatu melampaui kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang memvonis orang musyrik, padahal kita pun juga melakukan kemusyrikan. Itulah sebabnya institusi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Astagfirullah Tuhulai ini adalah penolong buat kita semua. Sebetulnya jawaban saya ini sudah bisa mencakup semua pertanyaan tadi. Tapi khusus itu, adik kita ya, jangan putus asa. Bukan cuma Anda yang tidak bisa menaklukkan istri. Apa artinya Anda? Apa artinya kita dibandingkan dengan Nabi Lut? Istri yang paling jelek di dalam Al-Quran itu istri Nabi Lut. Mungkin juga ada suara istri mengeluh, Pak, suami saya tidak punya palatun waktu, tidak bisa kita perintah, malah dikira marah dan sebagainya. Jangan khawatir juga. Suami yang paling jelek dalam Quran adalah Fir'aun, tapi istrinya adalah yang paling soleh, perempuan paling soleh diberikan dalam Quran, istrinya Fir'aun. Tapi istri yang paling bejat dalam Quran, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, karena kata satunya keduanya adalah pengkhianat, sudah biasa mengklaim dia. Anak juga seperti itu. Anak yang paling jelek di dalam Quran itu adalah anaknya Nabi Nuh, tanahan. Ya, tapi anak yang paling soleh di dalam Quran, anaknya Nabi Ibrahim, Ismail. Rela dipenggal lehernya. Ibrahim, itu umat satu jenis, insyaAllah, masyarakat. Penggal leher saya, kalau itu memang perintah Allah. Ini anak muda yang idealis. Rela mati dibunuh atau itu perintah Allah. Mana ada anak muda kita bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana resepnya supaya istri kita itu taat dan menjadi istri yang saleh? Jangan putus asa. Pendekatan kita mungkin kita perlu jangan monoton. Gunakanlah berbagai macam metode. Pinjam mulutnya orang lain. Biasanya perempuan yang seperti itu kalau dinasehati itu ditanggai marah dan tidak mulut. Minta tolong kepada mulut orang lain yang mungkin dia segera. Dia segera. Insya Allah. Jangan kehabisan akal untuk menasehati istri atau anak atau keluarga terdekat kita. Kalau memang kita sudah melakukan berbagai cara, tapi tetap seperti itu. Inna kala tasliman ahbab, karena kala kemubah di Indonesia. Allah mengatakan, memang tugas Anda. Ya, tidak sampai kepada memberi petunjuk pada orang. Anda hanya menyampaikan. Allah lah yang memberikan petunjuk. Ya Allah, saya sudah berusaha dengan berbagai cara supaya istri saya solehah, tapi juga enggak mau serahkan kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Siapa tahu hari ini minum mati seperti itu. Besok saya tahu dia lebih solehah daripada Anda. Sejelek-jelek apapun juga, dia telah memberikan anak terhadap Anda. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa perempuan ini tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Justru kita harus kasihan perempuan yang seperti itu, muslim seperti itu. Jangan ditinggalkan, malah tambah menjadi jadi, dan na'udzubillah itu bisa nanti lebih jauh dari Tuhan. Justru perempuan yang seperti itu, jadi karena sulit asana. Nabi Lut itu menjadi istimewa di mata Allah, karena menerima istrinya apapun ada. Istrinya Fir'aun menjadi perempuan yang paling soleh karena terhapus menerima perlakuan apapun adanya dari suami. Jadi kadang-kadang tantangan dalam rumah tangga itu cobaan Tuhan menguji iman kita. Jadi jangan putus. Di kantor kita, datang kita tidak memuaskan kita, memiksa kita. Anggaplah itu sebagai ujian. Kalau kita lulus di situ, di langit pun kita akan lulus. Orang tidak pernah punya tantangan. Tidak ada kebucu batin semakin besar tantangan itu syukuri, siapa tahu dibalik tantangan itu Allah menganugerahkan sesuatu yang istimewa dibalik sebuah penderitaan ada seperti cahaya yang bisa menerangi batin kita sehingga kita bisa berkenalan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita kira Mas kalian karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan dahulu di materi Jumat kali ini. Mungkin pada Jumat berikutnya dan akan pada saat kesempatan komisar atau pelajar yang kemarin menyampaikan kita akan buka kembali dialog. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila kita ofis berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.